قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك أعوذ بك من شر ما صنعت أقول لك بنعمتك علي وأقول لك إلهي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب menawarkan kemuliaan tauhid bagi mereka yang menerima kasih sayang ilahi dan mendapatkan kasih sayangnya yang abadi yang dikhususkan bagi mereka-mereka yang beriman, yang dikhususkan bagi mereka yang mensucikan Allah, yang bibirnya bercahaya dengan zikrullah, yang panjang indranya dan tubuhnya dipenuhi hal-hal yang diridai Allah. Tersisa para pendosa, tersisa para pembuat kemungkaran dan kehinaan, masih ditawarkan bagi mereka pengampunan. Dan selama mereka masih di dalam Islam, masih menyembah Allah, tidak menduakan Allah, dan tidak mengakui ada lagi selain Muhammad Rasulullah SAW Khatamul Anbiya wal Mursalin, maka sebesar apapun dosa mereka di dunia, Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang akan memberikan kesempatan bagi mereka pencucian dosa di dunia. Jika tidak terbersihkan akan dicuci di dalam kubur dengan kehinaan. Jika tidak terselesaikan akan dicuci di dalam api neraka. Dan setelah itu mereka sampai ke dalam surga yang abadi. Demikian kasih sayang ilahi terhadapku dan kalian, umat Sayyidina Muhammad. Dengan manusia yang paling ramah dan indah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya bersabda diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, "Inna ahadakum ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'." ويسجد عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة ويدخلها. وإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها إلا ذرة ويسجد عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ويدخلها. الدين أدرك رسول صلى الله عليه وسلم بسدد ويذكر ذرة صحيح البخاري. Ada di antara kalian, tidak semuanya, ada di antara kalian beramal dengan amal-amal jahat dan hina, perbuatan penduduk ahli neraka, sampai antara dia dengan neraka, maksudnya serada kata jalannya, hanya seperti satu hasta saja antara dia dengan neraka. Fayasbit alaihim kitab. Namun Allah menghendaki berbeda, maka Allah memberinya hidayah. Maka ia beramal dengan amal di surga, ya amal di amal di ahli jannah, ya sepuluhan. Maka ia wafat dalam husnul khatimah. Dan sungguh ada di antara kalian yang tadi, ada di antara kalian juga, ada semua, ada di antara kalian yang beramal dengan amal ahli surga, sampai antara dia dengan surga tinggal satu hasta saja. Namun didahului oleh ketentuan Allah, maka ia pun berubah dan dicabut hidayahnya. Ia beramal dengan amalah di neraka dan masuk ke neraka. Hadirin hadirat, penjabaran hadis ini sangatlah panjang. Saya ringkaskan dulu penjabaran maknanya insyaAllah. Demikian dijelaskan oleh para muhaddis kita, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari dan lainnya, bahwa hadis ini adalah tanziran wa tahdziran lil mu'minin wa tabsyiran wa rajaan lil fusaq wa zalimin. Hadis ini adalah agar supaya orang-orang yang banyak beramal pahala tidak sombong. Jangan menyombongkan dirinya, aku sudah beramal pahala. Apa apa si bulan itu? Berzina, apa si bulan itu? Pemabuk, apa si bulan itu? Berbuat mungkar, aku siang malam dalam kemuliaan. Hati-hati Allah bisa mencabut hidayah kita dengan getaran hati kita. Sebaliknya, jangan putus asa bagi mereka yang banyak berbuat dosa. Bisa saja Allah SWT melihat kebaikan di hatinya, Allah memberinya hidayah. Sepanjang umur banyak dosa, di akhirnya Allah memberi hidayah, ramah dengan amalan di surga, masuk surga. Jadi, ringkasnya adalah, orang yang banyak beribadah, jangan sombong. Dan orang yang banyak maksiat, jangan putus asa dari kasih sayangnya, betapa indahnya ucapan-ucapan Sayyidina Muhammad. Menuntut mereka yang banyak beribadah agar semakin luhur, dan menuntut mereka yang dalam kehinaan dosa agar tidak putus asa dari rahmatnya Allah. Sempurna tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Hadirin yang dirahmati dan disyarahkan pula hadis ini tentang ketentuan-ketentuan ilahi yang bisa saja berubah dengan niat kita. Niat di dalam satu hari, niat berbuat baik, niat berbuat luhur, niat dan berzikir mulia, hal itu hadirin hadirat bisa merubah ketentuan yang akan datang. Allah Maha Mampu merubah takdirnya kepada kita. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka yang menyambung silaturahminya silaturahimu. Maka yang menyambung silaturahminya, kok bisa menyambung silaturahmi memanjangkan umur? Kok bisa menyambung silaturahmi meluaskan rezeki? Karena yang Maha memiliki ajal adalah Allah. Allah sudah menentukan untuk kita bulan demi bulan jika menyambung silaturahmi usianya sekian. Kalau yang putuskan silaturahmi usianya sekian. Kalau yang menyambung silaturahmi rezekinya sekian. Kalau yang putuskan maka rezekinya sekian. Ketentuan ilahiyah yang mungkin saja dari kebaikan berubah jadi kehinaan karena niat dan pahala kita dan niat dan pahala niat dan dosa kita. Sebaliknya, hadirin hadirat, dengan niat mulia kita, dengan amal pahala kita semampunya, menghindari hal-hal yang dilarang Allah semampunya, menjalankan perintah Allah semampunya, dengan itu jelanglah kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, semakin kita berbuat baik, semakin inilah ketentuan yang akan datang bagi kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Demikian indahnya ketentuan Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala yang Maha melimpahkan kemuliaan dan keberkahan bagi hamba-hambanya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatun minas samawati wal ardh walakin kadzabu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau seandainya dulu itu masyarakat itu beriman dan bertakwa banyak beribadah, niscaya aku limpahkan keberkahan dari langit dan bumi, kemakmuran tumbuh dan muncul, musim penghujan tidak membawa banjir dan musibah, musim kemarau tidak membawa banjir dan musibah, tanah menjadi subur, tidak ada hama, tidak ada apa-apa, gempa dan lain sebagainya tidak terjadi karena orang-orangnya bertakwa dan beriman. Namun karena banyaknya dosa, maka yang marah tersebut menjadikan musibah sebagai penghapus dosa. Hadirin hadirat, makin banyak dosa kita, makin banyak musibahnya. Musibah itu datang dari cintanya Allah. Agar jangan kita kena musibah setelah kita wafat. Namun tentunya kita tidak menginginkan musibah di dunia dan di akhirat, maka berdebatlah. Setelah kita sampaikan malam Selasa yang lalu, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Sayyidina Hurairah radhiyallahu anhu, dan lainnya akhbar doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang paling banyak dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia bahagia, akhirat jauh dari neraka. indahnya ajaran ilahi agar kita mendapatkannya beruntunglah yang mau memperbanyak doa ini untuk siapa kebahagiaan dunia dan akhirat dan jauh dari api neraka. Untuk yang banyak mengamalkan doa ini sudah pasti akan mendapatkannya surga. Aku dan kalian dimuliakan dengan keagungan doa mulia ini dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sayyidul istighfar, raja dari semua istighfar. Istighfar itu banyak, tapi Rasul mengajarkan pimpinan atau rajanya dari semua doa mohon pengampunan kepada Allah. Doa ini sangat agung dan sangat indah. Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkau lah Tuhan, Engkau Tuhanku. Rob mempunyai tiga makna dalam bahasa Arab itu, Malik, Muradi dan Malik, yang memiliki tiga, yaitu Sang Maha Pemelihara, Sang Pemilik dan Sang Maharaja. Ini tiga-tiganya ada pada Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Wahai pemilikku, wahai yang menciptaku, Allahumma wahai Allah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah yang menciptaku dan memilikiku, Engkaulah yang menjadi maharaja. Allahumma anta rabbi. Kalimat ini mendekatkanmu kepada puncak kekhusyukan. Jika kita mengucapkannya, kita sudah tahu Tuhan kita Allah tentunya. Tapi kita sudah mengucapkannya dengan tekanan sesungguhnya yang dalam. Allahumma anta rabbi, menyambung silaturahmi ruhmu dengan Allah Subhanahu wa taala agar kami bercahaya dengan cahaya keagungan ilahi hingga kita betul-betul merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya, kasih sayang yang lebih dari ayah bunda kita. Allahumma anta rabbi, wahai Allah, Engkaulah yang maha pengasuhku, yang maha memilikiku, yang maha rajaku. Anta rabbi, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selainmu ya Allah. Abad kami, Kau yang menciptakan aku, Kau sudah menciptaku dari tiada. Asalnya manusia ini tidak pernah ada dan kita tidak pernah dikenal dan tidak pernah menginjak bumi dan tidak kenal siapapun dan tidak dikenal siapapun. Kamu Allah yang menciptanya, membuka bumi, khalaqtani wa anta 'abduka, dan aku adalah hamba-Mu. Wa ma dzalika illa anta khalaqtani wa la bika wa min rahmika wa wa'dika. Dan aku berada di dalam janji dan sumpah setia kepada yaitu syahadat kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul mengajarkan doa ini memandang bila ilaha illa anta khalaqtani wa la a'buduka wa la a'buduka wa atika masyata wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku ini dengan janji setiaku kepadamu yaitu tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW, ini janji setiaku. Tapi semampuku aku berbuat. Tahu tu bikin minyak di masa aku. Aku berlindung kepadamu dari buruknya perbuatanku. Subhanallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu banyak umatnya yang akan terjebak dalam dosa dan belum bisa meninggalkan dosa. Lalu gimana caranya dia mengatasi dosa-dosanya? Berlindung kepada Allah dari perbuatan burukku. Oh, berlindung kemana dari dosa kita? Hadirin hadirat, siapa yang maha mampu merubah keadaan supaya kita lepas dari dosa? Allah. Kau berikan mencari nasanaku. Aku berlindung kepadamu dari buruknya perbuatan. Maksudnya apa? Supaya Allah melindungi kita. Kalau seandainya kita terjebak dalam dosa, maka tentunya kalau tidak dalam lindungan Allah, Allah ampuni. Kalau seandainya kita tidak mampu meninggalkan dosa, kalau Allah lindungi, kita akan mampu meninggalkannya. Kalimat ini membuka kemuliaan luhur di dalam kehidupan kita hingga lepas dari segala ancaman dosa. Sampai di hari kiamat, maka Allah tidak akan lupa dengan kalimat aku berlindung, wahai Allah, dari perbuatan burukku. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي. Ya Allah, aku sadar benar kenikmatanmu yang sangat besar. Dan aku sadar juga betapa banyaknya dosa-dosaku. Kalimat cinta dan rindu kepada Rabbul Alamin. Fa'firli fa'innahu la yaghfirudz-dzunuba illa anta. Sudah mengeluh kesahkan kepada Allah, menyambung hubungan mulia dengan kasih sayang ilahi, mengaku dan merasakan diri kita hanyalah hamba yang dicintanya, mengaku bahwa kita mengetahui betapa banyak kenikmatannya dan betapa banyak pula dosa kita, bukanlah kita banyak bersyukur, tapi semua perbuatan syukur perlu disyukuri pula. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setelah itu maafkanlah, ampunilah dosa-dosaku, fa'innahu la yaghfirudz-dzunuba illa anta. Maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau, ya Allah. Inilah indahnya cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cahaya jiwa beliau berbicara lewat bibirnya menerangi umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman. Kalimat ini 14 abad yang silam. Berapa ribu manusia dan berapa juta manusia yang termuliakan dan tersucikan hatinya dengan kalimat agung ini. Saya bersabda, barang siapa yang mengucapkannya di pagi hari satu kali, mungkin adalah dengan menghadirkan maknanya, dengan mendalami maknanya, lalu dia wafat di siang itu, maka dia masuk surga. Jika dia membacanya di malam hari dan dia wafat sebelum pagi, maka dia masuk surga. Demikian tuntunan sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ribuan orang yang sudah selamat dari neraka hingga masuk surga dengan banyak mengamalkan bacaan kubur ini. Hadirin hadirat, inilah sayyidul istighfar, pemimpin daripada semua doa memohon pengampunan. Amalkanlah semampunya, jika mampu satu pagi hari, satu pagi sore, tidak berapa detik membacanya, tidak sampai satu menit. Kalau mau mendalaminya barangkali 2 menit, tambah dengan rintihan sanubari paling lama 3-4 menit. Setelah itu selesai, 3-4 menitmu itu lewati harimu dengan kemuliaan dan keluhuran. Jadikan hari-hari kita di dalam hari-hari yang indah. Semoga hari-hari kita semakin indah dengan kemuliaan dan tuntunan sang Nabi dan cahaya Sayyidul Istighfar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, hai para sahabatku, bagaimana jika seandainya kalian lihat ada seorang yang membawa semua hartanya atau bendanya, emasnya, perak-nya, berlian semua, biasanya rumah sudah dijual semua, rumahnya sudah dijadikan harta, ditaruh di atas kontanya, jalan dia kemana saja dengan hartanya. Lalu dia duduk di sebuah pohon untuk beristirahat dan tertidur. Saat bangun, dilihat kontanya berikut hartanya sudah tidak. Tapa sedih. Bagaimana perasaannya? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berkata para sahabat, ya Rasulullah, pastilah dia sangat sedih. Bagaimana tidak sedih? Semua hartanya cuma itu, lantas silang begitu saja. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam teruskan, lalu dia bangun kaget, risau sedih, mencari hartanya ke sana kemari, sampai kelelahan. Sudah terlalu lelah, rebah dari lelahnya, tidur dari lelahnya. Saat dia bangun, dia lihat kontra dan hartanya di depan matanya. Bagaimana perasaannya? Maka para sahabat berkata, tentu dia akan sangat gembira, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada kegembiraan baginya seumur hidup kecuali kegembiraan itu. Sudah cari kemana-mana, tidak ketemu hartanya. Saat dia tertidur kelelahan mencari, ternyata hartanya kembali sendiri di depan matanya. Pasti sangat gembira. Rasul berkata, Allah lebih gembira menyambut hamba yang bertobat dari orang itu yang menyambut hartanya yang kembali hilang. Jadi saya bayangkan kalau harta kita semuanya hilang dalam sekejap, tiba-tiba kembali lagi di hadapan kita, kembaran gembiranya bagaimana? Allah lebih gembira menyambut para pendosa yang bertobat daripada orang yang kehilangan hartanya itu. Kata sang Nabi, sedikit sang Nabi membukakan rahasia kelembutan ilahi, maka pahamilah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah Rabbul Alamin Jalla wa'ala subhanahu wa ta'ala yang menawarkan kasih sayang dan keridhaannya bagi hamba-hambanya beruntung mereka yang mau menjawab lamaran kasih sayang ilahi. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar bahwa Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu radhah berkata dengan wajah yang agak marah, kalau seandainya aku lihat ada seorang lelaki mendekati istriku, aku akan tebas dengan pedangku ini. Para sahabat datang kepada Rasulullah Sa'ad bin Ubadah mau main hakim sendiri. Rasul mengalihkan bicaraan, tidak meneruskan pembahasan, tapi mengangkat derajat mereka kepada yang lebih luhur. Saya berkata, bahagia pun menghilang di saat la'ana khabiyar minu wallah khabiyar minu. Kenapa kalian? Kalian takjub dan heran melihat cemburu dan cintanya saat kepada istrinya, tidak mau melihat istrinya diganggu oleh siapapun. Aku lebih cinta kepada kalian daripada saat kepada istrinya. La'ana khabiyar minu, aku lebih pencemburu daripada saat. Sallallahu alaihi wasallam maksudnya kepada umatnya, Imam Ibnu Hajar atas jalan menjadi Islam barakatul anam di tempat berlari syarah Sahih Bukhari mengatakan juga para muhadir lainnya bahwa makna hadis ini Rasul ingin mengenalkan cintanya Allah dan cintanya sang Nabi kepada umatnya. Bagaimana tidak, adakah manusia yang lebih mencintai kita di saat semua kekasih meninggalkan kita dan sang Nabi sibuk mengurus dosa-dosa kita? Jika semua umatnya yang berdosa masih harus digiring ke dalam neraka dan mereka harus merasakan api itu menembus dosanya dan Nabi yang bersujud menembus dosa mereka dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian tidak dan lembutnya sang Nabi di saat itu cinta semuanya terputus dan sirna kecuali cinta karena Allah dan yang paling mencintai kita Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang membela para pendosa dan di saat itu semua Nabi dan Rasul berkata nafsi-nafsi idhabu ila ghairi kecuali Sayyidina Muhammad. Idolaku dan idola kalian yang sangat membela umatnya di hari yang paling dahsyat dan sulit. Seraya selalu mendoakan kita dalam keadaan tersulit. Di saat sakaratul maut beliau masih ingat umatnya Allahumma Allahumma syaddid 'alayya mauti wa afid yawmati. Wahai Allah, keraskan dan pedihkan sakaratul mautku asalkan ringankan untuk umatku. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kabul doanya sehingga beliau merasakan pedihnya sakaratul maut. Saya pun mengusap dahinya daripada air keringat dingin yang terus mengalir. Selain berkata la inna fil mauti sakarat, sungguh dalam kematian itu terdapat kepedihan. Beliau menahan pedihnya sakit yang itu meringankan seluruh umatnya di sakaratul maut. Sehingga mereka Jibril membuang wajahnya, tidak berani melihat wajah sang Nabi. Rasul berkata, kenapa kau malingkan wajahmu Jibril? Aku sedang kesakitan, kau buang muka. Jibril berkata, aku tidak bisa, tidak tega melihat wajahmu kesakitan ya Rasulullah. Demi menahan sakaratul maut untuk meringankan untukku dan kalian hadirin hadirat. Inilah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita semua yang kita lihat hari ini. Wallahu akbar min akbar min. Allah itu lebih pencemburu daripada aku. Kalau itu cintanya Rasul pada kita, Allah lebih lagi. Kenapa? Yang mencinta Nabi siapa? Allah. Sumber kelembutan Rabbul Alamin. Maha Suci Indah yang menciptakan manusia berindah. Ini untuk kalian, wahai hamba-hamba Nabi, Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Imamul Anbiya wal Mursalin. Bentuk dari lambang kelembutan Ilahi, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, cahaya kemuliaan terus mengalir dalam kehidupan kita. merugi mereka yang meninggalkan hari-hari dan detik-detiknya dalam kemungkaran dan kehinaan, dan beruntunglah mereka yang mengikutinya dengan keluhuran dan keindahan, keindahan di dunia dan akhirat, keindahan yang abadi bersama keridhaan Ilahi Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita betapa lembutnya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar setiap kesedihan hamba-Nya. Kesedihan itu tidak dibiarkan begitu saja. Kita tidak berkata, jangan sampai berkata Allah itu tega membuat kesusahan pada gulam Allah. Semua apa yang membuat kita sedih itu adalah penghapusan dosa bagi kita, dan Allah mengganjarnya dengan pahala. Seraya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah satu di antara kalian mempunyai tiga anak yang wafat, terkecuali dia itu tidak akan menyentuh api neraka. Karena apa? Karena tiga kali ditimpa kesedihan dalam hidupnya, anaknya wafat tiga orang, maka dia tidak akan menyentuh api neraka selama dia masih hidup. Kenapa? Kesedihannya sudah membayarnya selepas daripada segala dosa dan kesalahan dimaafkan Allah. Maka di antara sahabat berkata, "Kaifa bi itsnain?" Rasulullah berkata, "Bagaimana? Bagaimana kalau cuma dua yang wafatnya?" Rasulullah berkata, "Walaupun cuma dua." Maka ia telah Allah berikan kemuliaan karena berat dan sedihnya hatinya selama ia tabah, selama ia tidak menjadi Allah karena dari wafat anaknya. Yang dia berkata, mana ini kelembutannya Allah, dusta, buktinya anakku diambilnya. Kalau sampai seperti itu, maka tentunya tidak mendapatkan kemuliaannya. Namun jika ia tabah dan sabar, ya sudah milik Allah, kembali kepada Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka kesedihannya itu diganti oleh dua kali yang kematian anaknya, maka dia sudah disadarkan oleh sang Nabi lepas dari neraka. Demikian riwayat sahih yang Bukhari. Namun Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Al-Awsat mensyarahkan bahwa Imam Tabrani di dalam Al-Awsat meriwayatkan hadis bahwa para sahabat bertanya, gimana kalau satu kesusahan, berkata Allah pun satu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan kita dari api neraka dan segala kesulitan. Kita tidak menginginkan musibah ini terjadi kepada kita, tapi kita minta kemuliaan dan kebahagiaannya. Hadirin-hadirat, kalau Allah bisa memberi kepada mereka yang dirundung kesedihan, tidak mustahil Allah memberi kepada yang berdoa kepada-Nya. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, silsilatul mahabbah, rantai cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersambung. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika melihat Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu wa radhiyallahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni uhibbu wa ahibbu wa ahibbu man yuhibbu." Wahai Allah, saksikan aku mencintai dia yang lebih cucunya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Aku mencintai cucu Hasan ini, dan cintailah, maka cintailah dia wahai Allah, dan cintai orang yang mencintai Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Demikian yang terakhir doa sang Nabi. Rasul sudah cinta kepada seseorang, langsung berdoa kepada Allah, wahai Allah, aku cinta kepada Hasan bin Ali, dan cintailah Hasan bin Ali wahai Allah, dan cintai orang-orang yang mencintai Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang meriwayatkan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, saya berkata, sejak aku mendengar itu, tidak henti-hentinya orang yang paling mencintai setelah Nabi adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Rasul sudah mendoakan cintai orang yang mencintai Hasan bin Ali bin Abi Thalib wahai Allah. Rasul minta kecintaan sampai pada orang yang mencintai. Hadirin hadirat, silsilah mahabbah ini mustaqim. Ini kemuliaan ini bukan dibuka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang dicintai oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk padanya para auliya salihin, terikat dengan sabda Nabi, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Orang akan bersama dengan orang yang ia cintai, maka cintailah para salihin dan khususnya imam para salihin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan itu sempurnalah iman kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Demikian riwayat Sahih Bukhari, tiada sempurna iman kalian sebelum aku lebih dicintainya daripada ayah ibunya dan dari seluruh manusia. Kecintaan yang paling sempurna adalah tidak mencintai makhluk yang lebih besar daripada cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mewarnai jiwa kita dengan cahaya mahabbah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu kita sampai pada keridhaan Allah dan kesempurnaan iman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian agungnya kemuliaan-kemuliaan yang disampaikan oleh sang Nabi. Saya tidak berbicara panjang lebar karena setelah ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Dan pertanyaan yang sering muncul melalui surat ataupun SMS atau lain, jadi yang kita pertanyaan muncul tentang bagaimana hukumnya mempercayai ramalan yang muncul di televisi dengan SMS dan lainnya. Kalau seperti itu dosa besar dan hindari. Jangan sampai kita terjebak kepada ramalan-ramalan itu, karena itu semuanya dusta dan permainan mereka saja. Ya, mereka tidak mengetahui sesuatu yang maha mengetahui Allah, yang maha mampu merubah keadaan. Namun kalau seandainya kita mempercayai ramalan-ramalan itu, bisa saja Allah titipkan takdir kita kepada itu dan kita jadilah orang yang hina di sisi Allah. Dia lebih jauh ini. Jangan sampai jadi-jadi kita terlibat untuk turun kirim SMS ramalan-ramalan apa yang terjadi padaku nanti. Na'udzubillah dari memasrahkan takdir kita kepada orang yang tidak sujud kepada Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian yang saya sampaikan tentang ramalan. Selanjutnya pertanyaan yang banyak tentang puasa Syawal. Sudah saya jelaskan 3 minggu yang lalu, namun mungkin perlu diperjelas. Puasa Syawal ini hukumnya sunnah dan boleh dilakukan mulai tanggal 2 Syawal sampai akhir Syawal. Sebanyak 6 hari Rasulullah SAW bersabda di riwayat Sahih Muslim, barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, puasa sunnah maksudnya, maka ia mendapatkan pahalanya seperti puasa sepanjang tahun. Melakukan puasanya tidak mesti berturut-turut, boleh 6 hari langsung berturut-turut atau dipisah-pisah. Demikian dijelaskan dalam surah Al-Karim Bisharah Mubadzimatul Adhamiyah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diputus-putus pun boleh. Jadi 2 hari dulu misalnya, sehari dulu, selama masih di bulan Syawal, maka boleh. Demikian hadirin, dan niatnya dengan hati sudah cukup. Kalau dengan lapar bahasa Indonesia boleh, kalau mau dengan bahasa Arab juga boleh. Demikian hadirin, dan boleh dipadu dengan qada salat dan qada Ramadan. Boleh dipadu dengan qada Ramadan, punya hutang puasa Ramadan, sekalian 2 niat 1 hari puasanya. Qada Ramadannya dapat, puasa Syawalnya dapat. Khususnya kaum wanita, kaum nisa yang barangkali bulan Ramadan tentunya lebih baik daripada dipisah antara puasa umat, bisa disatukan. Kalau puasanya disatukan dengan puasa Syawal. Demikian di dalam Tuhfah oleh Imam Ibn Hajar menjelaskan bahwa hal seperti ini tandaris di dalam niatnya. Jadi niat qada Ramadan 1 hari dan puasa Syawal sekaligus dapat pahala puasanya qada Ramadan di dalam. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Niatnya kalau tidak tahu bahasa Arabnya, maka di bahasa Indonesia semua juga sudah tahu Allah puasa Ramadan digabung dengan Syawal karena Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi hal seperti ini dibolehkan di dalam mazhab Syafi'i. Berpendapat padanya Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar yang mengatakan hal ini boleh. Namun ada pendapat lain yang mengatakan mayor dari, tapi mereka mengatakan terjadi perbolehkan dua niat ini dipadu. Mereka sendiri mengatakan boleh tambah lagi dengan puasa Senin Kemis, padu lagi. Misalnya Senin Kemis gabung sama paham-paham persenian puasa Syawal, gabung dengan kata Ramadan boleh, kalau puasa sunnah boleh gabung. Demikian pula Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang perlu saya perjelas. Dan